سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimakumullah. Sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengucapkan kata-kata bijak. Beliau menyatakan, "Ahadith hadhihi dunya dhaifun wa maluhu 'ariyatun. Fadh-dhaifu murtahilun." Wal malu muaddatun wal ariyatu muaddatun. Inilah kata-kata bijak dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang artinya semua orang yang hidup di dunia ini statusnya ibarat seorang tamu. Harta yang dia punya di dunia ini adalah barang titipan dan pinjaman. Tamu akhirnya akan pergi juga melanjutkan perjalanan. Sementara barang yang dititipkan dan dipinjamkan untuk dia sebagai tamu harus dikembalikan kepada si pemilik rumah. Inilah kata-kata bijak yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Oleh beliau kita diingatkan tentang kedudukan dan posisi kita di dunia ini. Sebagai apa, untuk apa. Beliau juga ingin menyadarkan kita tentang apa yang kita punya dan segala sesuatu yang merasa kita memilikinya hakikatnya milik siapa. Kullu ahadin fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu 'ariyatun fadh-dhaifu murtahilun wal 'ariyatu mu'addatun. Semua orang yang hidup di dunia ini statusnya hanya ibarat seorang tamu. Tamu di dalam sebuah rumah. Barang-barang yang dia pakai di ruang tamu itu statusnya hanya ariyah, pinjaman. Yang dia pinjam, yang dia pakai, yang dititipkan oleh si pemilik rumah. Yang namanya tamu akan pergi melanjutkan perjalanan. Sementara barang-barang yang dia pakai tidak mungkin dibawa pergi. Akan dikembalikan juga kepada si pemilik rumah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Renungan tentang hakikat dunia memang mestinya sering-sering kita baca dan diulang. Karena manusia itu sifatnya cepat lalai dan mudah lupa. Hari ini diingatkan, besok belum berganti hari sudah lupa. Hari ini dipelajari, belum tentu besok masih ingat lagi. Itu manusia, tempatnya lupa dan seringnya lalai. Sebab seorang hamba yang melupakan hakikat dunia dan hakikat dirinya, maka dia akan jauh sekali dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dia pun akan semakin menjauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita membaca keterangan dan penjelasan sebuah renungan kecil untuk kita bersama. Sebuah renungan kecil yang disampaikan oleh seorang ulama besar di zamannya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam karya tulisnya yang cukup monumental berjudul Uddatus Sabirin. Berjudul Uddatus Sabirin, bekal untuk mereka yang ingin hidup bersabar. Sebuah buku karya besar beliau, jumlah halamannya lebih dari 300. dari awal sampai akhir, di setiap tiap halaman yang ada, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah akan membimbing, menuntun kita, mengarahkan kita, menarik kita untuk menjadi hamba yang bersabar. Dalam tiga kondisi sekaligus, sabar melaksanakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dengan semua ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan demikian. Sekali lagi, ini adalah renungan kecil buat kita. Tetapi kita yakin bahwa renungan kecil ini, bila difahami, diresapi dan dihayati, akan menjadi solusi dan penawar dari semua kegundahan hati yang ada. Ini akan bisa melapangkan dada. Ini bisa menjernihkan pikiran. Semua beban berat yang sebelumnya ada di pundak dan leher kita seakan-akan hilang, dan insya Allah akan hilang. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan demikian. Rajulun hayya'a daran wa zayyanaha wa wada'a fiha min jami'il alat. Ada seorang tuan yang dermawan, seseorang yang dermawan, baik hati, begitu perhatian kepada orang-orang, apalagi yang lemah diantara mereka, yang miskin, yang fakir, betul-betul tulus di dalam memberi dan berbagi. Orang tersebut demikian. Begitu baiknya orang ini, sampai-sampai membangun sebuah istana megah, luas, indah, lengkap. Wa wada'a fiha min jami'il alat. Semua perkakas, perabot, perlengkapan, peralatan yang diperlukan itu difasilitasi di dalam istana tersebut. Apapun yang diperlukan orang, ada semua, serba ada, fasilitas lengkap. Semuanya serba lengkap. Wada'an nasa ilaiha. Setelah selesai membangun istana tersebut, si tuan dermawan tadi mengundang semua orang untuk masuk ke dalam istana itu, akan mendapatkan pelayanan, sambutan, diperlakukan dan dihormati layaknya seorang tamu. Semuanya diundang, tetangganya, masyarakatnya, kenalannya, siapapun yang lewat melintas di daerah itu dipersilakan masuk. Fakullama dakhala dakhilun ajlasahu ala firashin wathirin. Setiap ada yang masuk ke dalam istana tersebut, si tuan dermawan ini menyambutnya dengan hangat, mempersilahkannya masuk, bahkan memberikan pilihan di manakah tamu itu harus duduk. Tempat duduknya adalah permadani. Permadani yang indah, halus, tinggi nilainya. Dipersilahkan duduk. Dimuliakan, dihormati. Wa qaddama ilaihi tabaqan min dhahabin alaihi lahmun. Duduk, istirahat, santai, nyaman. Si tuan rumah kemudian membawa talam. Talam itu nampan, tempat makan. Di atasnya ada berbagai macam sajian menu makanan, terutama alaihi lahmun, terutama daging-dagingan. Nah, dipersilakan nih. Wa wada'a baina yadayhi awanin muftarakhatan fiha min kulli ma yahtaju ilaihi. Setelah makanan dan sajian dihidangkan tadi, si tuan rumah, tuan dermawan ini tidak lupa juga menyiapkan alat-alat dan perkakasnya, perabotnya, sendok, garpu, alat cuci tangan, semua, tempat minum, gelas, semua yang dia perlukan ada. Nih. Wa akhdamahu 'abidahu wa mamalikahu. Bahkan si tuan dermawan tadi menyiapkan budak dan pelayan dengan satu tugas, melaksanakan semua yang diperintahkan tamu, dan memenuhi semua yang diminta olehnya. Ini budak pelayan jajar, apa yang diperintahkan tamu kerjakan, yang diminta oleh tamu penuhi. Sampai sini bisa difahami ceritanya ya. Ini gambaran al-mathal, perumpamaan yang diberikan oleh al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fa'araf al-aqilu anna dhalika kullahu mata'u sahibid dar wa mulkuhu wa 'abiduhu fastamta'a bitilka al-alat wadh-dhiyafah muddat maqamihi fid dar. Seorang tamu yang tahu diri, tamu yang tahu diri, cerdas, pintar, ngerti etika dan adab serta sopan santun, tentunya sadar sesadar-sadarnya bahwa semua barang, perkakas, perabot, perlengkapan yang ada di tempat itu bukan miliknya. Milik siapa? Milik si tuan dermawan yang mempunyai dan mendirikan istana tersebut. Orang, seorang tamu yang tahu diri, ngerti, ini nampan bukan punya saya, permadani bukan punya saya, budak dan pelayan ini bukan punya saya, makanan ini bukan punya saya, gelas ini bukan punya saya. Ini tamu yang tahu diri. Akhirnya dia menggunakan alat-alat itu yang memang sudah diizinkan. Dia betul-betul dilayani sebagaimana yang telah diperkenankan oleh si tuan dermawan tadi selama dia bertamu di istana tersebut. Walam yu'allik qalbahu biha wala haddatha nafsahu bitamallukiha. Karena dia seorang tamu yang tahu diri, tidak pernah hatinya bergerak sedikit saja, pikirannya tidak pernah terbersit secuil saja, enggak pernah, untuk menguasai, memiliki, berpindah tangan, atau bahkan mungkin sampai merampasnya. Ini tamu yang tahu diri. Nah, tidak pernah berangan-angan atau membayangkan, wah ini kalau budaknya jadi punya saya, ini gelasnya, nampannya, sendoknya, garpunya kalau saya bawa pulang. Seorang tamu yang tahu diri. Bali'tamada ma'a sahibid dari ma ya'tamiduhu dhaifu. Bahkan dia sebagai tamu yang tahu diri mengikuti apa yang telah diarahkan oleh si pemilik rumah yang membangun istana tersebut. Yajlisu haitsu ajlasah. Dia akan memilih tempat duduk, tempat yang dipilihkan si tuan dermawan itu. Sini duduknya, sini kamarnya. Duduk di situ sesuai arahan dari si pemilik istana. Wa ya'kulu ma qaddamahu lahu. Tamu yang tahu diri hanya menyantap makanan yang disajikan di hadapannya. Wa la yas'aluhu amma wara'a dhalika iktifaan minhu bi'ilmi sahibid dari wa karamih. Seorang tamu yang tahu diri itu tidak akan bertanya tentang menu makanan, sajian, hidangan yang tidak diberikan, yang ada di dapur, yang ada di sini. Orang, seorang tamu yang tahu diri, nah, sudah dimuliakan, dihormati, makanannya luar biasa, istimewa, minumannya pun demikian. Tamu yang tahu diri tidak akan bertanya, cuma ini lah mas, yang di dapur masih ada enggak? Atau jangan-jangan masih ada yang disembunyikan? Enggak. Karena dia mengerti betul bahwa si tuan rumah, si tuan dermawan itu betul-betul dermawan dan baik hati. Orang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, fadakhalat dar kariman wa tamatta'a biha kariman wa faraqaha kariman wa rabbud dari ghairu dhammin lahu. Kata Imam Ibnul Qayyim, tamu yang seperti ini dia masuk ke dalam istana tersebut, disambut hangat, dimuliakan, dihormati. Selama di dalam istana, dihormati, dilayani, dimuliakan. Ketika dia melanjutkan perjalanan, tetap dimuliakan, dihormati, dilepas dengan hangat si pemilik istana, tuan dermawan itu, sangat senang dengan tamu seperti ini. Tidak ada yang dicela dari tamu tersebut sedikit pun. Ini tamu yang tahu diri. Tamu yang tahu diri. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, wa ammal ahmaq fa haddatha nafsahu bi suknad dar wa hauzi tilkal alat ila mulkihi wa tasarrufihi fiha bihasbi syahwatihi wa iradatihi. Tapi seorang tamu yang tidak tahu diri, tamu ini enggak tahu diri, tamu enggak ngerti sopan santun, tamu yang tidak tahu diri berpikir kalau misalkan dia bisa tinggal menetap selamanya di dalam istana itu. Bahkan dia berpikir membayangkan semua perkakas, perabot dan peralatan di sana. Demikian juga budak pelayan yang di sana juga, itu bisa dia kuasai, dimiliki. Ini tamu yang tidak tahu diri. Sudah dipersilakan masuk, disambut dengan hangat, dipersilakan duduk. Tempat duduknya bukan tempat duduk biasa, permadani yang tinggi, mahal harganya. Diberikan sajian yang istimewa. Ada pelayan dan budak yang selalu melayani dan memenuhi apa yang dia minta. Tapi ternyata berpikir, wah ini kalau budak-budaknya jadi milik saya, ini kalau nampannya jadi milik saya, wah semua berpikir, wah naik gue jadi punya saya, jadi punya saya, jadi punya saya. Nah, bahkan dia berpikir untuk merampasnya. Kata Ibnu Qayyim melanjutkan, fatakhayyaral majlis li nafsih. Tamu yang tidak tahu diri, ya akhirnya dia menempati, duduk, duduk semau dia. Tuan rumah mempersilakan di sini, tapi milihnya di sana. Tuan rumah mempersilakan di ruangan ini, tapi dia sebagai tamu yang tidak tahu diri, gak mau di sana aja. Ini tidak tahu diri. Nah, hanya sekedar mengikuti keinginan nafsu dan syahwatnya. Wa ja'ala yanqulu tilkal alat ila makanin fid dari yukhbi'uha fihi. Bahkan si tamu yang tidak tahu diri ini, kalau pas dilihat tuan rumahnya pergi, gak ngerti, itu barang-barang yang bisa disembunyikan, disembunyikan sama dia. Kantongin, ini sendok emas semua, sebisa mungkin disembunyikan. Wa kullama qaddama ilaihi rabbuha syai'an aw alatan haddatha nafsahu bimulkihi wa ikhtisasihi bihi an sa'iril adyaf. Setiap kali pemilik istana tadi yang membangun istana datang melayani, menghidangkan makanan, minuman atau apa saja yang dihidangkan, tamu yang tidak tahu diri ini berpikir, kalau itu saya miliki selamanya, kalau ini saya ambil sendiri, tamu-tamu yang lain gak usah dapat lah. Wa ikhtisasihi bihi an sa'iril adyaf. Dia mulai berpikir bahwa itu untuk dia sendiri, bukan untuk yang lain. Wa rabbud dari yushahidu ma yasna. Si pemilik istana, tuan yang dermawan tadi, sebenarnya merasakan, melihat, menyaksikan apa yang diperbuat oleh tamunya yang tidak tahu diri. Ngerti, orang ini sudah buruk, tidak bagus, apa namanya, niatnya. Tetapi wa karamuhu yamna'uhu min ikhrajihi min dari. Tapi karena dia adalah orang yang dermawan, maka sikap dermawan itu akhirnya menjadi faktor yang membuatnya tidak mau mengusir dia dari rumah, dari istana tersebut. Karena si pemilik istana adalah orang dermawan. Lihat kayak gini enggak lah, terlalu baik. Hatta idza dhanna annahu istabadda bitilkal alat wa mulkid dar wa tasarrufi fiha wa tasarrufin fiha wa fi alatiha tasarrufal malikil haqiqi wastawtanaha wattakhadhaha daran lahu. Tapi ternyata tamu yang tidak tahu diri ini tetap tidak tahu diri, bahkan semakin parah. Dia sudah mulai berbuat. Kalau tadi cuma berpikir, sekarang sudah berbuat terang-terangan, ingin menguasai, memiliki semua yang ada di situ. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, arsala ilaihi malikuha abidahu fa akhrajuhu minha ikhrajan anifa. Akhirnya si pemilik istana, tuan yang dermawan tadi, mengirimkan orang-orang kepercayaannya, pasukan dan prajuritnya, untuk mengusir tamu yang tidak tahu diri ini, diusir dalam keadaan terhina. Wasalabuhu kullama huwa fihi. Apa yang ada di badan dan melekat itu dirampas. Barang-barang yang dia sembunyikan tadi dikeluarkan. Walam yashabhu min tilkal alat syai'un. Tidak ada satu barang pun yang bisa dia bawa pergi. Wa hasala ala maqti rabbid dar wa iftidahihi indahu wa baina mamalikihi wa hashmihi wa khadamihi. Sudah enggak dapat apa-apa. Dicela, dipermalukan lagi oleh si pemilik istana. Dipermalukan di depan budak-budaknya, dihinakan di depan para pembantu dan pelayannya, bahkan di hadapan sekian banyak orang. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Fal yata'ammalil labibu hadzal mithal haqqat ta'ammul fa innahu mutabiqun lil haqiqati wallahul musta'an." Marilah hamba yang cerdas. Marilah hamba yang cerdas. Kita benar-benar merenungkan perumpamaan dan ibarat yang disampaikan di atas. Kenapa? Karena perumpamaan di atas benar-benar sesuai dengan kenyataan hidup kita di dunia. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan syarah atau paparan yang lebih luas tentang kata-kata bijak yang diucapkan Ibnu Mas'ud, "Kullu ahadin fi hadhihi dunya dhaifun wa maluhu 'ariyatun, fadh-dhaifu murtahilun wal 'ariyatu mu'addatun." Semua orang yang tinggal di dunia ini hanya tamu, seperti tadi orangnya. Nah, harta yang dia punya selama hidup di dunia statusnya seperti barang dan perkakas yang dipakai tadi selama dia sebagai tamu. Yang namanya tamu akan pergi, barang yang dia pakai tadi tetap tinggal, dikembalikan kepada si pemilik istana, tuan rumah yang telah menyambutnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah permisalan dunia. Inilah permisalan dunia yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah agar kita benar, lurus, tidak salah di dalam menilai dan memandang dunia. Agar kita tepat memposisikan diri sebagai apa? Sebagai apa? Serta kita juga membayangkan serta mempertimbangkan akibat dari semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Dunia ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, hanyalah seperti istana yang didirikan oleh si tuan dermawan tadi. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dunia. Indah dunia ini ya. Dunia ini indah. Birunya laut, cerahnya langit, putih tanpa nodanya awan, pegunungan yang menghijau, air yang bergemericik suaranya, siulan dan suitan burung, hasil bumi, udara segar, perkembangan teknologi, semua Allah persiapkan di dalam dunia ini. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kalian tidak memperhatikan wahai hamba? Atau karena mungkin kita kurang memperhatikannya, bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian semua langit dan bumi. Allah sempurnakan untuk kalian kenikmatannya yang zahir maupun yang batin. Hewan dan binatang Allah ciptakan yang halal darinya untuk dimakan. Buah-buahan, makanan, minuman, semua Allah persiapkan di alam dunia ini. Untuk siapa? Untuk kita. Tamu. Yang hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Kita akan melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan panjang menuju akhirat. Nah, Allah sudah siapkan semua. Nah, seorang hamba yang tahu diri, seorang hamba yang cerdas. Nah, fattakuni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang cerdas. Hamba yang cerdas, hamba yang berakal, tentu akan bersikap seperti tamu yang pertama tadi. Dia duduk di tempat yang telah disiapkan si pemilik istana. Dia menyantap hidangan yang memang disajikan untuknya. Dia menggunakan alat dan perkakas yang memang telah disiapkan sebagai fasilitas untuknya. Itu saja. Tidak ada yang lain. Nah, seorang hamba yang cerdas, al-labib, hamba yang betul-betul beriman kepada Allah dan al-yaumil akhir, hamba yang betul-betul taat dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya begitu. Dia hanya menggunakan hal-hal yang memang dihalalkan untuknya. Makanan. Kalau makanan itu Allah halalkan, disantap. Tapi kalau Allah haramkan. Tidak. Itu bukan hak dia. Minum-minuman keras, daging babi, daging anjing, alkohol, dan yang seterusnya. Daging ular. Minuman pun demikian. Yang dia santap, dia makan yang memang diperbolehkan. Nah, pakaian pun seperti itu, tempat tinggal demikian. Semua yang dia gunakan di dunia ini, mestinya adalah segala sesuatu yang memang dinyatakan halal dan mubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia akan mengikuti aturan dan arahan dari Allah jalla wa ala. Allah melarang demikian, ya tidak dipaksa untuk kemudian melakukan. Allah mengharuskan seperti ini, mewajibkan demikian, dia laksanakan, dia kerjakan. Karena dia adalah hamba yang tahu diri. Hamba yang tahu diri. Nah, dengan penuh kesadaran, dia meyakini bahwa semua yang ada di tangannya, di dalam rumahnya, semua yang statusnya adalah harta miliknya, dia yakin itu cuma pinjaman dari Allah. Wong dia tamu kok. Kita semua adalah tamu. Apa yang ada, jam tangan, kacamata, duit, dompet, HP, mobil, rumah, semua memang diizinkan dan dibolehkan Allah untuk dipakai. Dibolehkan secara syar'i. Tapi ingat, itu statusnya cuma apa? Pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang cerdas sekali lagi akan selalu yakin, ya ini pinjaman, pinjaman. Subhanallah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada saat kita bisa memahami dan menghayati kata-kata dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah semacam ini, sekian banyak masalah itu langsung hilang. Si tenang, tanpa berpikir apa-apa. Barang kita hilang, katakan jam tangan saya hilang. Hilang, dicari semua enggak ketemu sudah. Berhenti di SPBU, masuk kamar mandi, buang hajat, jam tangannya dilepas. Keluar dari kamar mandi lupa ngambil jam tangan, berangkat lagi. Sekitar 10-15 menit ingat, wah jam tangannya ketinggalan. Kembali ke SPBU, lihat sudah enggak ada. Hilang. Tanya petugas, mohon maaf Pak, kami enggak tahu sudah ada tulisannya. Barang hilang bukan tanggung jawab kami. Kalau hamba yang tidak faham tentang hakikat seperti ini, mikirnya jeruk, jam tangan, hadiah, mahal, harganya 4 juta, waduh, limited edition, LE, atau special edition, SE, oh jeruk banget, susah sekali dia pikir. Tapi subhanallah, coba kalau misalkan dia fahami hal yang seperti ini, oh itu pinjaman, bukan milik kita ya. Allah sudah memperkenankan kita menggunakan jam tangan ini setahun, dua tahun. Apa beratnya kalau kemudian barang yang ada di tangan kita ini kemudian Allah tentukan berpindah ke tangan orang. Nah, berpindah ke tangan orang. Atau mungkin ada, kita punya usaha mengalami kerugian, atau mungkin toko mengalami kebakaran, ya. Atau mungkin rumah hancur, rumah terbawa air, kebanjiran. Nah, sebagai seorang hamba yang tahu diri, sudah yakin, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita semua ini dan apa yang kita punya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai, hilang. Terus kenapa kalau hilang? Dipikir jero, sedih. Satu minggu di dalam kamar terus nangis, gak ada manfaatnya. Justru lapang-lapangkanlah dada, besar-besarkanlah jiwa, yakin seyakin-yakinnya bahwa itu barang bukan milik kita kok sesungguhnya. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang kita cinta meninggal dunia, orang tua kita, kakak kita, anak kita, semua yang kita cinta meninggal dunia, itu milik Allah. Allah ambil, Allah ambil, sudah selesai. Nah, demikian juga misalkan kita ingin memiliki sesuatu, kita ingin memiliki sesuatu tetapi tidak terwujud-wujud juga. Pengen punya motor trail, sudah nabung macam-macam, gak dapet-dapet, terus nabung beli, duitnya dipakai untuk yang lain, susah. Ya tidak usah bersedih, itu tandanya Allah Azza wa Jal tidak atau belum memberikan kesempatan kita untuk menggunakan barang itu. Nah, tidak termasuk barang yang dihidangkan dan disiapkan tadi ya, silahkan pakai, tidak. Mungkin ada di antara kita, nas'alullah salamat al-afiyah, ada di antara kita sudah berumah tangga 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, belum punya keturunan, tidak usah bersedih. Mungkin kita cuma tamu, apa yang Allah beri, yang disajikan, dihidangkan, itulah yang Allah tentukan buat kita. Tapi kalau misalkan tidak diberi, itu tadi, hamba yang tahu diri, tamu yang tahu diri, tidak akan tanya, yang di dapur masih ada gak? Kok yang dikeluarin cuma ini? Gak ada yang lain apa? Seperti itu tamu yang tahu diri. Itu tamu tahu diri, aku langsung diusir sama, oh, gak tahu diri orang ini. Sudah dibuatkan misalkan mie ayam, sate, bakso, soto, sekian banyak menu hidangan. Gratis loh ini tamu. Minuman jus durian ini, es buah, semua lengkap. Roti, kerupuk, banyak. Untuk dia sendiri. Kok masih tanya-tanya, ada yang soto tapi yang sokaraja enggak? Kan gitu. Boleh saya lihat dapurnya biar milih sendiri. Ini tamu tidak tahu. Maka saya berikan contoh tadi, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita sebagai hamba tentunya punya keinginan memiliki sesuatu. Tetapi ternyata sesuatu itu tidak kunjung datang, tidak terwujud juga. Ya kita terima, alhamdulillah. Memang Allah tidak atau belum memberikan kesempatan buat kita untuk memiliki apa yang ingin, yang kita inginkan tadi. Misalkan tadi saya berikan contoh, pengen punya anak, pengen punya keturunan, ya. Tapi ternyata Allah belum beri. Sudahlah, kita tahu, hamba yang tahu diri, alhamdulillah, yang Allah berikan untuk kita sudah terlalu banyak. Hidup sehat, beriman, berislam, menjadi seorang salafi, bisa belajar, bisa bekerja, bisa bergaul, bisa berinteraksi, punya rumah, punya kendaraan, itu kan hidangan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Sudah sekian banyak. Nah, sudah sekian banyak. Alhamdulillah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga apa seorang hamba yang baik itu tidak akan berpikir menguasai dunia dan seisinya. Dia tidak akan berpikir bahwasanya harta yang dia punya itu akan dia bawa kemana-mana, sampai mati pun akan dibawa. Tidak, tidak seperti itu. Yah alladhi jama'a malan wa'addadah wailun likulli humazatin lumazah. Allah celah hamba yang seperti ini. Siapa yang Allah celah? Alladhi jama'a malan wa'addadah. Seorang hamba yang inginnya mengumpulkan harta, nambah. Bukan cuma nambah, dihitung-hitung. Hartanya sudah 2 triliun, misalkan. Tahun depan pengennya pendapatannya bertambah. Dihitung-hitung lagi, wah pendapatannya sekian. Biar masuk dalam daftar orang paling kaya se-Indonesia. Atau orang paling kaya seluruh dunia, kekayaannya bertambah. Kan seperti itu ya, sebagian merilis penelitian tentang orang-orang kaya. Si A pendapatannya naik, kemarin masuk 10 besar orang kaya Indonesia, tahun ini enggak, digeser. ini pendapatannya tambah maju, dihitung-hitung semua sekian apa itu sekian ribu dolar, sekian juta dolar kekayaannya, punya saya ini itu. Yahsabu anna ma lahu akhladah, apa dia kira dan dia sangka harta yang dia punya itu akan membuatnya kekal selama-lamanya di dunia? Enggak bisa. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada manfaatnya. Harta yang dia punya, harta yang dia kumpulkan, serta apa yang dia perbuat, apa yang dia karyakan, itu tidak ada manfaatnya. Yang bisa bermanfaat hanyalah amalan salehnya. Hanya amalan salehnya. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, antahi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takathur. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma maluka illa na'am. Mali mali wa ma maluka illa ma iktasaita fa ablait. Na'am. Wa akalt wa tasaddaqt. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abdullah bin Syikhir, saya pernah bertemu untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat Al-Haakumut Takatsur. Rasulullah kemudian mengatakan, ini anak cucu Adam, manusia kita semua mengatakan, hartaku ini punyaku, punyaku semua. Tanah ini punyaku, rumah itu punyaku, toko ini punyaku. Tokoku ada 3, mobilku ada 4, motorku 10, punyaku. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartamu wahai manusia, hartamu wahai anak cucu Adam, itu cuma 3. Pakaian yang kau pakai sampai usang, makanan dan minuman yang engkau santap sampai kenyang, dan harta yang engkau sedekahkan untuk orang. Itu baru harta milik sesungguhnya. Selama belum dimakan, selama belum usang pakaian, selama belum disedekahkan, ini belum tentu harta milik kita. Bisa saja terbakar, bisa saja hilang. Ya. Bisa saja lenyap, bisa saja ini, sekian banyak kemungkinan. Bahkan kalau kita mati, harta itu tidak akan dibawa pergi masuk ke dalam kubur, tapi harta itu akan dibagi ke ahli waris. Harta itu milik siapa? Milik kita bukan, milik orang akhirnya. Yang betul-betul tercatat sebagai harta milik kita itu tadi, makanan yang sudah dimakan. Serta pakaian yang dipakai sampai usang, kalau masih baik, mungkin diambil orang, mungkin. Atau mungkin kita berikan. Nah, tapi itu pun bagian dari sedekah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan untuk orang lain. Itu baru harta kita yang sesungguhnya. Dari 3 jenis harta manusia yang sesungguhnya ini, yang betul-betul akan bermanfaat adalah harta yang kita sedekahkan. Misalkan sekarang saya punya uang 100 juta. 100 juta ini belum tentu menjadi harta milik saya. Yang betul-betul tercatat sebagai harta milik saya adalah 50 juta yang saya sumbangkan untuk dakwah. Yang saya sumbangkan untuk pondok pesantren. Yang saya sumbangkan untuk membangun masjid. Yang saya sumbangkan untuk membeli Al-Quran dan kitab-kitab para ulama untuk kemudian diwakafkan. Itu baru harta kita yang sesungguhnya. Tercatat ini harta milik A. Karena dia sudah bersedekah. Dan seterusnya. Maka, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang tidak tahu diri. Hamba-hamba yang tahu diri. Hamba yang tidak tahu diri seperti apa? Semau dia. Allah sudah mengatur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun, harusnya kamu begini. Enggak. Itu tadi yang digambarkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sudah bersilakan sini loh, tempat kamu, ruangnya di sini. Enggak, saya di sana aja. Hamba yang tidak tahu diri juga seperti itu. Tempat kamu itu di masjid, bukan di kafe, bukan di diskotik. Masjid tempatmu, enggak, ke sana. Kamu kalau refreshing ini segala macam, datangi majelis-majelis ilmu, bukan malah karaoke. Nah, bukan malah karaoke, bukan. Carilah lingkungan yang baik, jangan tetap tinggal di antara lingkungan yang buruk. Pilihlah tempat menetap di antara orang-orang saleh. Jangan merasa aman kalau tinggal dan menetap di lingkungan orang-orang yang taleh, orang-orang yang fasik. Jangan. Allah menyatakan ini makanan ini haram, minuman seperti ini haram. Enggak, boleh kok. Ini hamba yang tidak tahu diri, sudah diatur ini dilanggar. Nah, hamba yang tidak tahu diri itu selalu menganggap itu harta milik saya. Semua dikumpulkan. Sini. Kumpulkan. Ini hamba yang tidak tahu diri. Hamba yang tahu diri, hamba yang beriman, ketika dia tunduk dan taat pada aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya alaihissalam, lihat, dia lahir di dunia sebagai makhluk yang dimuliakan dan dihormati. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah muliakan dan beri kedudukan untuk anak cucu Adam. Terhormat. Selama di dunia, kalau dia menjadi hamba yang tahu diri, dihormati, dimuliakan. Bahkan Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi, dia akan dicintai oleh musuh dan lawannya, oleh musuh dan temannya. فَوُضِعَ لَهُ الْقَبُلْ فِي الْأَرْضِ. Dia akan bisa diterima, disegani. Bukan cuma oleh kawan, lawan pun segan. Nah, ini hamba yang tahu diri. Malaikat-malaikatnya mencintai dia. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini ikut mendoakan dia. Memohonkan istighfar dan ampunan untuknya. Dia dihormati, dimuliakan. Karena menjadi hamba yang tahu diri. Saat meninggal dunia, disambut malaikat-malaikat Allah. Sudah disiapkan hanut, wewangian, kain, membawa ruhnya menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Lalu diperintahkan, masukkan hambaku ke dalam illiyin. Nah, pagi dan petang diperlihatkan tempatnya di surga nanti seperti apa, sehingga dia selalu berdoa, ya Allah aqimis sa'ah, segera bangkitkan hari kiamat. Sudah rindu, ingin betul-betul masuk ke dalam surga yang hanya baru dilihat pagi dan petangnya. Dimuliakan. Masuk ke dunia dimuliakan, selama hidup di dunia dimuliakan, keluar dari dunia berpindah ke alam barzah dimuliakan. Allahu Azza wa Jal ridha kepadanya. Persis dengan tamu pertama tadi. Disambut, masuk ke dalam istana, di istana dihormati, pulang juga dilepas dengan hangat. Nah, tetapi hamba yang tidak tahu diri, barakallahu fikum, hamba yang tidak tahu diri seperti itu. Nah, hidupnya akan serba susah, menderita, serba tidak tenang. Ya, apalagi ketika dia keluar dari dunia ini, masuk ke alam barzah. Nas'alullah salamu ta'ala afiyah. Begitu keras dan dahsyatnya siksa di dalam kubur, apalagi siksa di akhirat nanti. Itu gambaran tentang dunia, tentang kita, amal perbuatan kita. Nah, subhanallah, renungan seperti ini sangat bermanfaat. Jadi kita bisa berpikir, merenung. Jadi melihat diri kita, melihat dunia, ya, menilai ibadah kita, kemudian ta'zim dan tadhallul serta mahabbah kita kepada Allah Rabbul Alamin, tepat, tidak salah. Jadi kalau misalkan kita menyaksikan sebagian saudara kita salat 5 waktu aja enggak, malah bergelimang maksiat, nah, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan syirkiyat seperti hari-hari terakhir ini, ya, jalanan rame, bis-bis tulisannya rombongan ziarah Wali Songo. Lihat, Sumatera Selatan. Jauh-jauh dari Sumatera Selatan, cuma ke Gresik, Surabaya untuk ziarah Wali Songo. Nah, syirik. Ini tamu yang tidak tahu diri. Hamba yang tidak tahu diri seperti itu. Sudah dilarang, jangan. Enggak. Allah perintahkan, begini. Enggak. Tamu yang tidak tahu diri. Dan juga tentunya hamba yang tidak tahu diri. Kalau kita ingin menjadi hamba yang tahu diri, ayolah ikuti aturan Allah. Nah, teladani tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam As-Sahihain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, "Mata bunun li Abi Thalhah min Ummi Sulaim." Putra pertama laki-laki dari pasangan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim itu meninggal dunia. Jadi punya putra, ya, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim menikah. Ummu Sulaim seorang janda, ibu dari sahabat Anas bin Malik. Menikah, setelah menikah normal punya anak pertama laki-laki. Baru berusia beberapa bulan jatuh sakit. Sakit. Suatu saat ketika Abu Thalhah pergi untuk berburu, mencari pekerjaan, menafkahi keluarga, setelah ditinggal sang suami Abu Thalhah, putranya tadi meninggal dunia. Meninggal dunia. Faqala li ahliha, Ummu Sulaim dengan sabar dan tegar berpesan kepada semua keluarganya, "La tuhadditsu Aba Thalhah hatta akuna ana uhadditsu." Kalian semua tidak boleh bercerita kepada Abu Thalhah. Nanti saya sendiri yang cerita. Kalau putranya sudah meninggal dunia, enggak boleh. Biar saya sendiri yang cerita. Oh, kalau perempuan zaman sekarang udah jerit-jerit. Dia teriak-teriak, "Sini, wah, anakku begini, anakku sakit, anakku." Tapi Ummu Sulaim tegar dan sabar. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Malam hari Abu Thalhah datang dari berburu, cari maisyah tadi ya. Makan malam disiapkan. Hidangan luar biasa spesial oleh Ummu Sulaim. Sabarnya luar biasa. Bukan Abu Thalhah datang kemudian menjerit nangis histeris, "Ah, suamiku, anak kita meninggal." Enggak. Sabar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Makanan malam disiapkan, Abu Thalhah menyantap semua hidangan itu. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dhalika fa waqa'a biha. Selesai makan malam, ternyata Ummu Sulaim ini bersolek, berdandan, berhias secantik-cantiknya. Ya. Sudah kenyang, makan minum, lihat istrinya cantik banget. Fa waqa'a biha. Kemudian akhirnya malam itu Abu Thalhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha melakukan hubungan suami istri. Anas bin Malik yang menceritakan kepada kita. Selesai melakukan hubungan suami istri, tenang ya. Suasana romantis. Falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba, setelah Ummu Sulaim merasa suaminya sudah tenang, ya, sudah senang, sudah kenyang. Sudah selesai, baru Ummu Sulaim menyatakan, "Ya Abu Thalhah, wahai suamiku Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum?" Qala la. Dalam suasana romantis seperti itu, Ummu Sulaim bertanya, "Abu Thalhah, suamiku, begini, kalau misalkan ada orang menitipkan barang ke sebuah keluarga, bisa dipahami? Ada orang menitipkan barang. Saya titip barang ke sebuah keluarga. Titipan ini ya. Titipan. Beberapa waktu kemudian, dia si pemilik barang datang ke keluarga tersebut untuk mengambil kembali titipannya. Ini milik siapa barang titipan ini? Milik orang itu atau milik keluarga tersebut? Milik orang itu ya. Diambil kembali. Kata Ummu Sulaim, "Alahum an yamna'uhum?" Boleh enggak wahai suamiku? Kalau misalkan keluarga itu menghalang-halangi, enggak boleh, ini punya siapa ini? Enggak boleh diambil. Boleh seperti itu? Kata Abu Thalhah, "La, ya enggak boleh, enggak bisa." Enggak bisa. Kata Ummu Sulaim sudah dapat jawaban seperti itu, fahtasib ibnak. Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah karena anakmu sudah meninggal dunia. Wah. Karena anak itu cuma titipan dari Allah. Allah mengambilnya kembali. Boleh bagi seorang hamba? Enggak bisa ya Allah. Kok begini ya Allah? Bukan anak orang lain saja yang engkau ambil ya Allah. Kenapa anak saya? Masih lucu-lucunya, masih senang-senangnya. Anak pertama. Laki-laki lagi. Qala faghadiba. Abu Thalhah tersinggung sekali. Tetapi subhanallah marahnya Abu Thalhah. Abu Thalhah marah. Ini sahabat-sahabat Nabi. Kalau marah itu tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Beliau marah tetapi tidak melakukan tindakan yang tercela. Tidak. Sahabat-sahabat Nabi tidak seperti itu. Marahnya para sahabat, karena itu hasil didikan dan gemblengan dari Rasulullah, hanya mengatakan, "Taraktini talatahtu thumma akhbartini bibni." Kata Abu Thalhah, "Kamu ini, kau biarkan aku sampai sudah seperti ini. Sudah kenyang, makan, senang. Baru kamu cerita kepada saya." Sebatas itu saja kata-katanya. Enggak lebih. Dasar. Enggak. Apalagi ditampar. Enggak tahu diri kamu sebagai istri. Enggak. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana minhu. Keesokan harinya dalam riwayat seperti itu disebutkan. Keesokan harinya Abu Thalhah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan semua. Lengkap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Barakallahu lakuma fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi malam panjang kalian. Nabi Muhammad mendoakan berkah hubungan suami istri yang dilakukan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim pada malam harinya. Dan subhanallah, doa Nabi Muhammad dikabulkan Allah. Beberapa bulan kemudian, waktu yang normal, kembali Ummu Sulaim melahirkan seorang putra laki-laki. Kemudian putranya tersebut dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan menjadi anak yang saleh, sehingga dalam biografi Abdullah, anak kedua yang lahir tadi, itu anak-anaknya menjadi saleh dan menjadi para ulama rahimahumullah. Ini hadis yang dibawakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah untuk menegaskan bahwa kita itu hanyalah tamu yang ada di tangan kita, yang kita miliki, yang kita punya, harta, anak, rumah, kendaraan, ilmu, semuanya itu hanyalah titipan dari Allah. Kapanpun Allah ambil, kapanpun Allah minta, tidak ada hak bagi kita untuk mempertanyakannya. Apalagi tidak ridha, tidak senang dengan ketentuan dan keputusan dari Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah selalu untuk lurus, benar dan tepat di dalam memandang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga mencapai husnul khatimah dan masuk ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.